warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, wa asyhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 2 Oktober 2011, atau tanggal 4 Dzulqa'dah 1432 Hijriah. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita rutin tiap Ahad malam, yaitu Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang lalu kita telah masuk pembahasan tentang zakat, Kitabuz Zakah wa Shadaqat, tentang zakat dan shadaqah. Kemudian yang lalu kita telah sampai di bab yang nomor berapa? Kalau ada ingat, berapa Pak Sultan? Sudah selesai itu ya. Jadi terakhir 216, larangan seseorang menjadi hambanya dirham dan hambanya dinar. Kita dilarang menjadi budak-budak dunia. Dan sekarang kita lanjutkan bab yang nomor ke 217, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babuz zajri 'anish shuhhi wal bukhli, bab larangan daripada sifat syuh dan sifat bukhul. Kalau diterjemahnya diartikan di sana itu sifat kikir dan pelit. Sebenarnya bakhil itu adalah pelit atau kikir, sama saja. Nah, kalau syuh itu di atasnya lagi, yaitu orang yang dia itu ingin mendapatkan, tapi kalau sudah dapat, pelitnya bukan main. Dan dia paling susah kalau harus mengeluarkan apa yang ada padanya. Syuh. Kemudian beliau, Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala, membawakan di situ firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Ma'arij ayat nomor 19 sampai 21, yaitu innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Innal insana khuliqa halu'a ay innal insana jubila 'alal jaza'i wa siddatil hirsi. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan mempunyai sifat berkeluh kesah dan sangat tamak. Jadi halu'a itu berkeluh kesah dan sangat tamak. Idza massahu syarru jazu'a ai idza asabahul makruhu wal usru fa huwa katsirul jaza' wal asa. Kalau manusia ditimpa perkara yang tidak disukainya, mendapatkan permasalahan yang sulit, maka dia itu banyak berkeluh kesah. Banyak berkeluh kesah, banyak sambat. Wa idza massahul khairu manu'a ai idza asabahul khairu wal yusru fa huwa katsirul man'i wal imsak. Kalau mendapat kebaikan, mendapat kemudahan, maka dia menahan. Dia banyak menahan dan dia tidak mau mengeluarkannya. Lalu Allah menyebutkan illal musallin dan seterusnya, kecuali orang-orang yang sholat dan seterusnya. Jadi ini adalah sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu kalau dapat maka dia sulit mengeluarkan, ingin mendapatkan, kalau sudah dapat tidak mau mengeluarkan, berat mengeluarkan. Kemudian beliau bawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam At-Tarikhul Kabir. Kemudian juga Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Di sini disebutkan ya, akhrajahul Bukhari fit Tarikh Al-Kabir. Ini penting. Karena Imam Bukhari itu punya beberapa kitab. Ada kitab beliau yang pasti sahih, yang dikenal dengan Sahih Bukhari, itu pasti sahih. Sehingga tidak perlu dikomentari sahih atau tidak. Nah, kalau Imam Bukhari meriwayatkannya bukan di kitab sahihnya, di kitabnya yang lain, maka perlu disebutkan. Misalnya di kitab beliau Al-Adabul Mufrad, atau di kitab beliau di sini At-Tarikhul Kabir, perlu disebutkan. Karena apa? Yang di dalam kitab selain Sahih Bukhari itu, di kitab-kitab beliau selain itu belum tentu sahih. Sehingga ada kalanya sahih, ada kalanya tidak. Jadi kalau kita membawakan riwayat Imam Bukhari di Al-Adabul Mufrad, itu harus diterangkan, Rawahul Bukhari fil Adab Al-Mufrad. Ini riwayat Imam Bukhari di kitabnya Al-Adabul Mufrad. Supaya orang tidak tercampur, supaya orang tidak punya pemahaman, oh berarti di Sahih Bukhari. Karena kadang langsung orang kalau ada kata-kata Bukhari langsung, oh Sahih Bukhari. Belum tentu. Karena itu diterangkan di sini, Imam Bukhari cuman bukan di Sahih Bukhari, di At-Tarikhul Kabir. Walaupun demikian, sanadnya adalah sahih. Melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, syarru ma fir rajuli syuhun hali' wa jubnun khali'. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, perkara paling buruk atau sifat yang paling buruk yang ada pada seseorang itu adalah dua. Itu terjemahannya kurang pas, sehingga diterjemahkan seakan-akan ada empat, dan. Padahal itu dan cuma satu. Jadi syuhun halik, halik itu sifatnya syuh. Kemudian jubnun khalik, khalik itu sifatnya jubun, bukan tersendiri. Sifat yang terbaik yang ada pada seseorang itu adalah syuh, yaitu syuh, asyuhu bukhlun ma'ahirfin. Jadi dia itu tamak tapi kikir. Tamak ingin dapat banyak, kalau sudah dapat kikirnya bukan main. Sudah gitu halik, ai an yajza'a fi syuhhihi asyaddal jaza' inda istikhrajil haqq minhu. Yaitu dia sangat berkeluh kesah, sangat sumpek kalau harus mengeluarkan apa yang ada pada dia. Jadi dia sangat tamak ingin dapat buahnya, kalau sudah dapat pelitnya bukan main, kalau harus mengeluarkan sumpeknya bukan main. Ini sifat yang paling jelek, yang pertama. Yang kedua, wa jubnun khali', yaitu jubnun khali', ai jubnun, jubun itu lecek ya, sifat lecek, sifat pengecut. Khali', ai asyadidul ladzi yankhali'u qalba sahibih min syiddatil khauf. Yaitu orang yang sangat lecek, sehingga saking leciknya kalau dia takut sesuatu itu seakan-akan jantungnya copot. Saking leciknya, seakan-akan jantungnya itu copot. Lewat kuburan seakan-akan jantungnya copot. Ini lecik. Orang lewat kuburan malam-malam takut, itu baik atau tidak baik? Lewat kuburan malam-malam sendirian dia takut, boleh apa tidak boleh itu? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan itu adalah ketakutan yang tidak semestinya ditakuti. Karena orang lewat kuburan walaupun malam sendirian, tidak mungkin ada apa-apa. Orang sudah mati ya mati. Katakan ada pocongan ya, paling cuman gini-gini aja. Enggak bisa apa-apa. Gitu-gitu aja. Enggak bisa nakutin, enggak bisa apa-apa. Ya. Sehingga kata beliau, kalau orang takut itu berarti tauhidnya masih kurang sempurna. Subhanallah. Berarti kita masuk ini. Karena kita semua lewat kuburan malam-malam takut, seakan-akan jantung kita ini copot. Tapi kalau dipikir secara akal sehat, yang ditakuti itu apa? Katakanlah ada pocongan, ya paling-paling hanya nakut-nakuti, nggak bisa apa-apa dia, nggak berani, ini megang kita nggak berani dia, ya paling kalau kita lawan lari dia, betul. Kalau kita nggak takut dia yang takut, kalau kita takut dia yang tambah menjadi-jadi. Ya, itu leceh ya, pokoknya lecehnya bukan main. Kalau sudah takut itu seakan-akan jantungnya itu copot. Itu sifat yang jelek, jaban. Terutama di sini ketemu dengan musuh perang. Ya, perang ketemu musuh, takut leceh, gemetar. Mestinya orang beriman ketika ketemu musuh, dia berani. Imma an-nasr wa imma asy-syahadah. Imma saya menang, wa imma saya mati syahid. Bukan takut, gemetar. Seperti itu. Jadi termasuk sifat yang paling buruk adalah sifat orang yang syuhun haliq. Di antaranya yaitu tamak sekaligus kikir. Kalau harus mengeluarkan, sumpeknya bukan main. Kemudian wa anhu ai an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu aidan, diriwayatkan pula oleh beliau sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, salah seorang perawi hadis Nabi yang terbanyak, sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhan jahannam fi jawfi 'abdin. Tidak akan terkumpul debu ketika seseorang berperang di jalan Allah dengan asap api neraka jahannam di dalam diri seorang hamba. Subhanallah. Jadi orang yang ikut perang ya, sehingga dia terkena debu di jalan Allah, maka debu itu tidak akan kumpul dengan asap neraka jahannam. Artinya orang yang ikut perang di jalan Allah, dia adalah ahlul jannah, tidak mungkin masuk surga karena debu. Ya, debu artinya dampak dari keberanian dia jihad fisabilillah, tidak akan kumpul dengan asap neraka jahannam. Wala yajtami'u syuhu wal iman fi qalbi 'abdin abadan. Demikian pula tidak mungkin terkumpul sifat syuh dan iman dalam hati seorang hamba selamanya. Artinya tidak mungkin orang beriman punya sifat syuh. Tidak mungkin. Sifat syuh itu ya tadi ya, hirsun ma'asyiddatil bukhl. Sangat tamak tapi juga sangat kikir. Kalau harus mengeluarkan, sumpeknya bukan main. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, kemudian juga di dalam At-Tarikhul Kabir, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Nanti insyaallah kalau ada waktu kita akan berbicara tentang sifat batasan orang dikatakan syuh, batasan orang dikatakan fikir, batasan orang dikatakan dermawan, dan kisah-kisah tentang orang-orang dermawan, kisah-kisah tentang orang-orang kikir, kalau ada waktu nanti. Di antara faedah daripada bab ini adalah tahrimu syuh wal jubun wal bukhlu wal jubun, yaitu haram sifat syuh, sifat kikir, dan sifat licik. Kemudian juga asyuh wal bukhlu wal jubnu min masawil akhlak. Sifat syuh, sifat kikir, dan sifat licik, pengecut, itu adalah termasuk akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Orang licik, pengecut, akhlaknya jelek. Kemudian di antara fikihnya pula, al-mu'minu laisa jabbanan wala bakhilan wala syahihan. Orang beriman bukan orang yang licik, bukan orang yang kikir, dan bukan orang yang punya sifat syuh. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari sifat syuh, maka dia adalah orang yang sukses. Sehingga ada salah seorang dari salafus saleh, ketika tawaf di Ka'bah itu doanya cuma satu. Doanya adalah Allahumma qini syuhha nafsi, Allahumma qini syuhha nafsi, Itu aja doanya. Ya Allah, selamatkan hamba dari sifat syuh diri hamba. Lalu ditanya oleh temannya, Anda kok doanya itu saja, kenapa? Lalu beliau menjawab, karena Allah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika umul muflihun. Orang yang diselamatkan dari sifat syuh dirinya, maka dia adalah sukses. Sukses dunia akhirat. Jadi orang ketika tawaf itu doanya banyak ya. Doanya banyak, ada yang baca satu doa diulang-ulang karena itu adalah permintaan dia. Sampai Syaikhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, ada orang itu ketika berdoa hanya mengucapkan Allahumma rizqni nahwa bni Hisham wa fikha Syekhil Islam. Doanya itu, banyak dia berdoa itu. Allahumma rizqni nahwa bni Hisham wa fikha Syekhil Islam. Ya Allah, berilah hamba rezeki ilmu nahwu seperti ilmu nahwunya Ibnu Hisham yang punya kitab ya, Syarah Alfiyah, kemudian juga Qatrun Nada dan yang lainnya. Dan berilah hamba ilmu fikih seperti fikihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang mana ilmunya itu lautan. Kalau kita mau jujur, lautan, laut. Beliau kalau membahas bukan satu madhab, semuanya dibahas, diterangkan, ilmiah, mantap. Kalau kita bahas dengan hati yang bersih, yang jernih. Beliau madhab Hambali, tapi beliau tidak fanatik. Beliau selalu mentarjih sesuai dengan dalil-dalil yang beliau kuasai. Namun kami semua berprasangka bahwa yang berdoa itu adalah beliau sendiri. Cuman beliau tidak menyebut. Beliau hanya mengatakan ada orang yang ketika berdoa itu hanya mengucapkan itu saja. Allahumma rizqni nahwa Ibni Hisham wa fiqha Syekhul Islam. Karena beliau dalam ilmu nahwu tidak ada tandingannya. Luar biasa rahimahullahu taala, mirip Ibnu Hisham. Dalam fikih pun juga beliau tidak ada tandingannya rahimahullahu taala. Sampai-sampai para ulama memberi gelar beliau, beliau adalah mujtahid madhab. Jadi ada mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab. Mujtahid madhab itu adalah seseorang berada di madhab tertentu, madhab Syafi'i atau Hambali atau yang lainnya. Nah dia itu berijtihad di dalam madhab. Artinya dia bisa untuk mereformasi madhab. Dia tidak terikat oleh madhab. Dia menerap madhab begini, tapi yang rajih adalah begini. Dasarnya adalah ini. Dan itu diakui mujtahid madhab. Kalau mujtahid mutlak, itu sudah mujtahid yang tingkatannya sangat tinggi, yang dia itu mampu untuk bikin madhab sendiri. Seperti Al-Imam Syafi'i, para imam yang empat, termasuk juga Al-Imam Asy-Syaukani. Beliau adalah mujtahid mutlak. Beliau bisa bikin madhab sendiri. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, bab yang nomor ke-218. Babuz zajr an imsakil mal wal hirs alaih. Bab larangan menahan harta dan tamak terhadap harta. Di sini dibawakan beberapa hadis, di antaranya an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, dari Ibu Asma putri dari sahabat Abu Bakar, semoga Allah meridhai keduanya. Asma ya, adiknya Aisyah, iparnya Nabi. Annaha ja'at annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat. Ibu Asma ini datang kepada Nabi lalu berkata, ya Nabi Allah, laisa li syai'un illa ma adkhala alayya Zubair, fa hal alayya junah an ardakha mimma yadkhil alayya. Wahai Nabi Allah, saya tidak punya harta kecuali yang diberikan oleh suami saya, Az-Zubair Ibn Al-Awwam. Zubair, salah seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai minal ashrah al-mubasyarun bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan syurga. 10 sahabat, siapa saja 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan syurga, ahlul jannah. Siapa mereka itu? Kalau pemain Arema siapa saja? Apal enggak? Nah ini kan aneh kan? Pemain Arema apal, Persebaya apal, Persib apal. Ya semuanya apal. 10 sahabat ahli surga tidak apal. Siapa mereka itu? Yang empat adalah Al-Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian selebihnya kurang enam. Siapa? Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Sa'idun, sahabat Sa'id bin Zaid, wa Sa'dun, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin, sahabat Abdurrahman bin Auf. Wa Talhah, sahabat Talhah. Kemudian sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam. Kemudian wa Talhatun, Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubair Mumaddahu, yaitu wa Amiru Fihrin, sahabat Amir Fihr, Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah. Mereka adalah 10 sahabat ahli syurga. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kemudian Talha. Kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian Az-Zubair. Disebutkan dalam satu hadis mereka adalah ahlul jannah. Nah, itu penting ya, dihafalkan. Kemudian mereka dijadikan sebagai idola, dipelajari biografinya, dijadikan idola, dijadikan kekasih, supaya kita masuk surga bersama-sama dengan mereka. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang nanti masuk surga bersama dengan kekasihnya. Kalau kekasih kita Allah, Rasulullah SAW, para sahabat Nabi, kita kumpul dengan mereka di surga. Jangan sampai mengidolakan orang-orang kafir. Ya, Justin Bieber. Iya, sekarang kan diidolakan pemuda-pemudi seluruh dunia. Nanti masuk mana itu? Surga apa neraka? Masuk neraka jahannam wa bi'sal masir. Iya. Kecuali kalau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibu Asma radhiyallahu taala anha, "Apakah boleh saya mengeluarkan sedikit, mensedekahkan sedikit dari apa yang diberikan oleh suami saya Az-Zubair itu?" Jadi tanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ardhihi mastata'ti wa la tu'i fa yu'illahu 'alaik." Silakan kamu sedekahkan semampumu, enggak apa-apa. Kamu boleh sedekah dari hartamu semampumu dan jangan perhitungan. Karena nanti Allah akan membuat perhitungan kepadamu. Di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, Asma minta izin kepada Nabi. Ini entah apakah Az-Zubair masih hidup atau sudah meninggal, wallahu alam ya. Yang jelas selama ada suami, istri wajib izin suami. Istri ketika mengelola harta itu wajib izin suami. Walaupun harta milik istri, tapi sebagai bentuk ketaatan kepada suami supaya dia tidak melangkai suami. La yajuzu limra'atin imrah fi maliha idza malaka zawjuha ismataha, hadis sahih. Jadi seorang istri tidak boleh mengelola harta kecuali dengan sepengetahuan, seizin, ya, seizin suaminya. Ini diantara bentuk taat kepada suami. Jadi keluarkan, silahkan sedekahkan semampumu, jangan menahan atau jangan perhitungan, karena nanti Allah perhitungan kepadamu. Jangan ditahan-tahan, karena kalau kamu tahan-tahan nanti Allah juga menahan. Maksudnya ini jangan kikir, karena kalau kamu kikir nanti Allah juga memberikan kepada kamu rezeki yang sedikit. Ini realita ya. Orang yang loman itu juga Allah loman kepada dia. Dia keluar banyak, dia juga dapat banyak. Keluar sedikit, dapat juga sedikit. Kemudian berikutnya lagi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Yang berikutnya, an Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat Ka'ab bin Malik semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ma dhi'ban sya'i'an ursila fi ghanamin bi afsad min hirsil rajuli 'alal mali wasyarafi lidinihi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Imam Ahmad, Al-Baghawi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ini hadis yang sangat terkenal. Dan para ulama bahkan mengeluarkan kitab khusus mensyarah hadis ini. Madziban syai'an. Terkenalnya gitu, madziban syai'an. Tiadalah dua ekor serigala yang kelaparan. Yang kedua ekor serigala kelaparan diutus kepada rombongan kambing. Maka yang terjadi adalah kambing itu akan dimangsa, dimakan, rusak kambingnya. Nah, ternyata hal ini lebih, ternyata ketamakan seseorang kepada harta dan kepada pangkat lebih merusak agamanya daripada dua ekor serigala kelaparan yang memangsa kambing. Jadi ini gambaran ya. Jadi ada harta, ada kedudukan. Biasanya manusia tamak, ingin mendapat harta, ingin mendapat kedudukan. Karena tamak akhirnya dia rusak agamanya. Lebih rusak daripada rombongan kambing yang diserbu oleh dua serigala yang kelaparan. Subhanallah. Serigala kelaparan seperti apa? Kambing dimangsa, dimakan habis. Demikian pula orang kalau sudah tamak kepada harta dan kedudukan, agamanya akan rusak, menghalalkan segala cara. Karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita ini perlu selalu ngaji. Ngaji ini perlu. Karena dengan ngaji ini kita selalu diingatkan, dapat siraman rohani. Kalau kita tidak ngaji, kita bablas, hilang kita. Karena fitnah dunia sekarang sudah bukan main. Fitnahnya bukan main, dunia di depan mata kita. Ya. Kalau kita tidak hati-hati, sudah rusak agama. Ngejar harta, ngejar kedudukan, agamanya rusak. Realita telah membuktikan. Lebih rusak daripada kambing yang dimangsa oleh dua ekor serigala yang kelaparan. Karena itu ngaji ini perlu kita selalu ingat bahwa hidup tidak ada di dunia saja. Hidup tidak hanya di dunia saja. Hidup ini panjang. Bahkan kita selalu baca di surat Al-Fatihah minimal satu hari 17 kali, yaitu Maliki Yaumiddin. Raja penguasa di hari pembalasan. Nanti ada hari pembalasan. Pembalasan tidak selesai begitu saja. Karena itu kalau ada agama lain yang mengatakan bahwa setiap pemeluknya itu masuk surga, semua pemeluknya masuk surga, karena dosanya telah ditebus oleh, ya, ditebus oleh seseorang. Ini agama yang gak masuk akal, sama akal sehat gak bisa nerima. Gak bisa nerima akal sehat. Sekarang ada orang yang baiknya bukan main. Baik kepada Tuhan, baik kepada Allah, kemudian baik kepada manusia, peduli, bantu fakir miskin, anak yatim, luar biasa. Pedulinya bukan main. Baik, luar biasa baiknya. Lalu ada lagi orang yang kedua, orang yang jahat bukan main. Tidak kenal Allah, mungkar, maksiat, dolim, mendolimi orang, luar biasa kedolimannya. Semua orang terganggu oleh dia. Lalu keduanya mati dan selesai, masuk surga semuanya. Masuk akal apa enggak? Akal sehat tak bisa terima. Akal sehat tak bisa terima. Akal sehat akan mengatakan, mana keadilan Allah? Mana keadilan Allah? Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menyamakan antara orang yang pasrah kepada Allah dengan orang yang bergelimang dalam dosa? Tidak sama. Jadi tidak masuk akal. Itu dibohongi saja. Nanti semuanya masuk surga. Yang penting percaya kepada si fulan, masuk surga semua. Itu dibohongi. Islam ini agama yang jujur apa adanya. Islam itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Jadi berbuat baik ya mendapat ganjaran baik. Berbuat buruk mendapat balasan buruk. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang baik masuk surga, orang berdosa masuk neraka. Islam itu jujur apa adanya, bukan membohongi orang. Karena itu para ulama mengatakan lebih baik kita ditakut-takuti, yang akhirnya membuat kita semakin waspada dan kita menjadi selamat, daripada kita dihibur yang akhirnya membuat kita terlena dan akhirnya kita malah celaka. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, di antara fikih daripada bab nomor 218 adalah annahyu an man'i shadaqah khasyatan nafad li'anna dzalika yaqta'ul barakah. Larangan tidak mengeluarkan sedekah karena takut hartanya habis. karena itu akan menghilangkan barokah. Ya, takut habis. Kemudian di antara faikihnya pula, az-zajru 'anil hirsi 'alal mali wa imsakihi li'anna dzalika yuritul bukhl wasyuh. Larangan seseorang tamak kepada harta dan menahan-nahan hartanya, karena itu bisa menyebabkan dia kikir dan punya sifat syuh. Kemudian di antara fikih daripada bab ini pula, al-mu'minu yatasaddaq wa yahuddu 'ala shadaqah. Orang mukmin itu bersedekah dan memotivasi orang lain untuk bersedekah. Lakinnahu la yaf'alu dzalika bi kulli malihi wa yusbihu 'alatan yatakaffafu an-nas wa yas'aluhum ilhafa fa khairul umur awsatuha. Tapi dia tidak mengeluarkan semua hartanya, disedekahkan semuanya, yang mana hasilnya dia menjadi melarat, akhirnya dia minta-minta kepada orang. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan, wajar-wajar saja. Adapun kalau sahabat Abu Bakar dulu mengeluarkan semuanya, itu kita enggak sama dengan beliau, iman kita beda. Beliau adalah as-siddiq, imannya di atas rata-rata. Wajar-wajar saja. Kemudian bab yang nomor ke-219. Nah, bab ini sangat penting, terutama ini hiburan bagi orang-orang yang takut masalah rezeki, yaitu babuz zajri an istibta'ir rizq. Bab larangan merasa lambat datangnya rezeki. Ya, kok enggak datang-datang rezekinya Allah ya? Kok lambat datang rezekinya Allah? Pertama-tama dibawakan surat Adz-Dzariyat ayat nomor 22 dan 23, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Wa fis samaa'i rizqukum ay wa fis samaa'i rizqukum. Rezekimu ada di langit. Yang memberi rezeki kita adalah yang di langit, Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tu'adun ay wa ma tu'aduna min al-khairi wasy-syarri wath-thawabi wal-'iqab wa ghair dzalika kullih maktubun muqaddar. Dan semua yang dijanjikan Allah berupa kebaikan, berupa keburukan, berupa ganjaran, berupa hukuman dan yang lainnya, semuanya telah tertulis, telah ditakdirkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, sudah ada di langit dan tertulis semuanya. Fa wa rabbis samaa'i wal ardh innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Ini sumpahnya Allah. Allah bersumpah sendiri ya, demi Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Innahu lahaq ay annama wa'adakum bihi haq. Yang dijanjikan Allah kepadamu adalah benar. Jangan ragu kepada janjinya Allah. Demi Tuhannya langit, demi Tuhannya bumi, janjinya Allah itu adalah benar. Mithlama annakum tantiqun ay fala tashukku fihi kama la tashukuna fi nutqikum. Jangan ragu-ragu pada janji Allah sebagaimana kamu tidak pernah ragu ketika kamu berbicara. Kita bicara dengan mudah, rezekinya Allah juga pasti datang kepada kita, jangan ragu. Jadi rezeki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing anak lahir sudah ditulis rezekinya. Namun kita tidak boleh diam saja. Kita diperintahkan untuk berusaha mencari. Yang milik kita ya kena kita, yang bukan milik kita tidak akan kena kita. Hatta kerja seperti apapun ya, kerja keras, banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kalau belum rezekinya tidak dapat. Ada lagi orang kerja biasa dapat banyak, saya tidak boleh protes. Ini adalah dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan ini diterangkan di hadis yang setelahnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau bersabda, la tastabti'u ar-rizqa, jangan kamu merasa lambat datangnya rezeki. Artinya jangan mengeluh masalah rezeki. Saya sudah usaha, kok tidak dapat-dapat saya. Jangan ngeluh. Jangan mengeluh, percuma. Mengeluh kepada manusia hanya saja kita ini membongkar apa namanya aib-aib kita kepada manusia dan tidak ada solusi. Fa innahu lan yamutal 'abdu hatta yablughahu akhiru rizqin huwa lahu. Karena seseorang itu, seorang hamba tidak mungkin mati sehingga semua rezeki yang telah ditulis untuk dia sampai ke dia, sampai rezeki yang terakhir sampai ke dia. Jadi semua yang telah dituliskan Allah di Lauhil Mahfudz sampai ke kita sebelum kita mati. Tidak mungkin kita mati sebelum semuanya telah sampai. Ya. Karena itu kita sering mendengar cerita si fulan baru makan lalu mati. Berarti memang makanan rezekinya dia. Itu sudah ditulis di Lauhil Mahfudz sebelum mati dia makan ini dulu. Ada orang makan soto. Setelah makan soto tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Berarti dia tidak mungkin mati sebelum makan soto itu. Karena Allah telah menulis di Lauhil Mahfudz bahwa dia akan makan soto. Ya. Ditulis oleh Allah, Allah telah terperinci. Lauhil Mahfudz itu terperinci. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Sampai-sampai apa namanya daun yang jatuh ya. Daun yang jatuh hari ini atau jam ini, saat ini, detik ini di dunia, ada berapa daun yang jatuh, di mana saja, daun jenis apa saja, sudah tercatat di Lauhil Mahfudz. Jadi catatannya Allah itu lengkap, terperinci. Subhanallah, kalau kita belajar ilmu takdir, masalah takdir, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman kita tidak tahu. Karena takdir itu adalah sirrullah al-maktum, rahasia Allah yang tersembunyi, tidak tahu. Saya punya rahasia, antum juga punya rahasia. Rahasia saya antum tidak tahu. Rahasia antum saya juga tidak tahu. Kalau sesama manusia saja saling tidak tahu rahasianya, bagaimana pula dengan rahasianya Allah. Kita lebih tidak tahu lagi rahasianya Allah. Namun kita diperintahkan untuk berusaha. Dan masing-masing orang berjalan menuju takdirnya. Allah tidak zalim. Kalau ada orang mengatakan Allah zalim, Allah zalim, masalah takdir, Allah enggak adil, kita katakan saja kepada orang itu, ini cara bantah orang yang tidak percaya kepada takdir telah dituliskan. Cara bantah yang paling gampang, kamu iman apa tidak bahwa Allah mengetahui semuanya? Kamu iman apa enggak? Allah sudah tahu semuanya, Allah tahu. Kamu percaya apa enggak? Misalnya seseorang kesandung. Ini telah diketahui oleh Allah semenjak dahulu kala bahwa kamu akan kesandung. Kamu percaya apa enggak? Percaya apa enggak dia? Kalau dia bilang enggak percaya, kafir. Enggak ada khilaf itu. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kalau dia bilang saya enggak percaya, kafir. Karena dia mengingkari ilmunya Allah. Kalau dia mengatakan, iya saya percaya, itulah yang namanya takdir. Dan itulah yang telah dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfudz. Selesai apa enggak? Jadi kalau orang tidak percaya kepada takdir, kita katakan saja tentang ilmunya Allah. Kamu percaya enggak dengan ilmunya Allah bahwa Allah mengetahui makan wa mayakun wa masayakun. Allah mengetahui yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, seperti apa terjadinya. Allah tahu apa enggak? Kalau dia bilang Allah tidak tahu, kafir, tidak ada khilaf. Tanyakan ulama madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, semua mengatakan kafir. Karena dia mengingkari ilmunya Allah. Berarti kamu tidak percaya kalau Allah itu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir. Kalau dia mengatakan saya percaya, itulah yang namanya takdir itu, yaitu ilmunya Allah yang terperinci telah dituliskan di Lauhil Mahfudz. Al-ilmu wal-kitabatu. Jadi jangan takut masalah rezeki. Namun kita diperintahkan untuk berusaha. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara masalah takdir telah beres, telah tuntas, bahkan ahli syurga telah ditentukan. Siapa namanya, namanya bapaknya, namanya marganya. Ahli neraka telah ditentukan. Siapa namanya, namanya bapaknya dan namanya marganya. Tidak ditambah lagi dan tidak dikurangi lagi. Sudah beres, tuntas semuanya, beres. Cuman kita tidak tahu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa fimal amal idan nattakil. Ya Rasulullah, buat apa kita berbuat? Buat apa kita beramal? Kita pasrah saja. Apa kata beliau? La i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Jangan, jangan pasrah, berbuatlah. Karena masing-masing orang dimudahkan menuju takdirnya yang dia telah diciptakan untuknya. Kita tidak tahu, misterius takdir itu. Yang pasti, yang jelas adalah Allah telah menunjukkan kepada kita, ini jalan ke syurga, tempuhlah. Ini jalan ke neraka, jangan kesini. Selesai, kita tinggal milih. Dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk milih. Allah memberikan kehendak. Setelah kita berbuat, baru kita tahu itu adalah juga dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai nanti ada yang beralasan, kalau gitu kita pasrah saja, nanti kalau kita masuk surga ya masuk surga, kalau masuk neraka, enggak. Karena dalam masalah dunia itu orang-orang sikapnya semangat. Misalnya, seseorang yang ingin mendapatkan S1, juara 1, maka dia harus belajarnya semangat. Karena dia ingin mendapat gelar S1 dengan nilai yang bagus, maka dia semangat belajar. Ini mengejar apa? Dunia. Tidak ada yang mengatakan, sudah saya pasrah saja, kalau Allah menakdirkan saya juara, ya juara. Ada apa enggak gitu? Loh, kalau urusan akhirat kamu berkata begitu, kalau urusan dunia kamu semangat, aneh. Misalnya ada lowongan kerja di satu perusahaan, ini gajinya 1 juta, ini gajinya 5 juta. Orang kira-kira lomba-lomba milih yang mana? 5 juta, berupaya maksimal milih yang 5 juta. Tidak ada yang mengatakan, sudah saya pasrah saja, saya milih yang 1 juta, ini adalah takdir Allah. Ada apa enggak? Tidak ada. Tapi kalau urusan akhirat, tidak mau kerja, tidak mau apa, tidak mau amal, tidak mau apa, dan dia mengatakan ini adalah takdirnya Allah, kalau masuk surga ya surga, neraka ya neraka. Atau contoh yang paling gampang lagi, ketika seseorang misalnya mau ke Surabaya, dia bingung jalannya, Surabaya ini mana ya, apa ke barat, apa ke timur, apa ke utara, bingung. Lalu dia tanya kepada seseorang yang tahu jalan, wahai bapak, bapak tahu jalan, tunjukkan kepada saya mana Surabaya itu. Orang yang tahu jalan mengatakan, oh Surabaya itu kamu ke utara, itu Surabaya. Jangan ke selatan, karena selatan itu ke Blitar. Iya. Kira-kira orang itu jalannya kemana? Kalau dia orang berakal, sehat, dia ke utara. Karena dia telah diberitahu itu adalah jalan ke Surabaya, sesuai dengan tujuannya. Tidak mungkin dia mengatakan, sudah saya tak ke Blitar aja, Allah menakdirkan saya keliru jalannya kok. Ada apa enggak gitu? Enggak ada. Tapi kalau jalan surga, beda ceritanya. Ini loh jalan ke surga, amalannya ini, ini. Ini jalan ke neraka, amalannya ini. Biasanya orang-orang apa? Santai-santai saja. Bahkan mengamalkan amal ahli neraka. Sambil mengatakan ini adalah takdirnya Allah. Tidak bisa, sudah tenang. Allah telah menentukan, tinggal kita milih. Wahadainahu an-najdain. Allah telah menentukan dua jalan. Nah, silahkan kita milih jalan yang mana. Jadi rezeki telah tuntas, namun kita harus berusaha. Dan realita menunjukkan bahwa rezeki bukan didapatkan karena kepintaran, karena kekuatan, karena macam-macam lah. Berapa banyak orang yang pinter, ternyata materinya sedikit. Berapa banyak orang yang tidak pinter, artinya tidak punya gelar khusus. Orang punya gelar banyak sampai S3, uangnya sedikit, gak dapat uang banyak. Ada lagi orang yang tidak punya gelar sama sekali, uangnya banyak, itu rezeki Allah. Kalau seandainya rezeki itu pakai perhitungan kuat-kuatan, pinter-pinteran, maka orang-orang yang bodoh gak dapat makan. Demikian pula kambing gak dapat makan, karena makanan dikuasai oleh serigala dan macan. Tapi karena Allah telah menentukan rezeki, serigala dapat makan, makan, macan juga dapat makan, kambing juga dapat, kanjil juga dapat, semuanya dapat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajmilu fit talab. Karena rezeki telah ditentukan oleh Allah sampai kepadamu sebelum kamu mati semuanya, maka tempuhlah cara terbaik ketika mencari rezeki. Bagaimana cara terbaik mencari rezeki? Akhdul halal wa tarkul haram, yaitu kamu mengambil yang halal, kamu tinggalkan yang haram. Itu cara terbaik untuk mencari rezeki. Itu ditentukan oleh Allah. Kita cari yang halal saja daripada kita mengambil yang haram. Sepertinya sudah masuk waktu isya ya. Di sini punya saya sudah masuk waktu adzan. Itu berapa adzannya? 36. Ya, berarti sedikit lagi. Ya. Ya. Saya kira kalau dilanjutkan ini sayang, waktunya tidak ada. Insyaallah nanti aja kita lanjutkan Ahad depan masalah ini. Dan kita akan menyambung bab yang nomor 220. Adapun besok hari Senin kita masih melanjutkan kajian tentang ahamiyat tamasuk bisunnah, urgensi berpegang teguh pada sunnah. Kita lanjutkan sampai tuntas tiap hari Senin. Kalau hari Ahad rutin kajian ensiklopedia larangan. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma rizukna thabat wal istiqamah. Allahumma amitna ala al-islami wa sunnah. Allahumma aj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka husna al-khatimah wa na'udhubika min su'il khatimah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.